أمر الأطفال من هذه الشهوة. Syahwat itu tidak bisa dihindari, tapi disalurkan. Adalah tidak benar untuk menghindari syahwat. Karena salah seorang sahabat Nabi, ada yang tidak mau makan daging kambing. Ditanya oleh Nabi, mengapa kamu tidak mau makan daging kambing? Katanya sahabi ini, ya Rasulullah, ushiru ila nisa, aku cenderung kepada syahwat perempuan, kepada perempuan, lalu banyak-banyak makan daging kambing. Kata Nabi, makanlah daging kambing dan nikahlah kamu dengan perempuan-perempuan. Bukannya menghindari daging kambing dan tidak apa tidak nikah, bukan begitu. Jadi syahwat itu bukan dicegah, tapi disalurkan, begitu. Amalannya ya disalurkan kepada yang halal, jangan kepada yang haram. Nah untuk itu Rasulullah menyatakan, ya ma'asyarus syabab man istata'a minkumul ba'ah fa yatazawwaj, fa in lam yastati' fa 'alaihi bis-shiyam fa innahu wija, kata beliau. Wahai anak-anak muda, siapa dari kalian yang sudah mempunyai kemampuan seksual, maka hendaknya kamu nikah. Kalau tidak mampu, maka hendaknya banyak-banyak puasa, karena puasa itu sebagai penawar, untuk memperlemah keinginan syahwat kepada yang haram. Sebab dalam posisi belum nikah itu kecenderungannya ya tidak ada lain kepada kepada yang haram. Ya, nah untuk memperlemah itu kecenderungan pada yang haram itu yaitu dengan banyak-banyak puasa. Nah itu yang dituntunkan oleh beliau. Wallahu a'lam bishawab. Kita sudah habis waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.